الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بأبوين في دارنا من رضي الله عنكم. وعليك ببر الوالدين، فإنه من أوجب الواجبات، وإياك وعقوقهما، فإنه من أكبر الكبائر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية والتي بعدها. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فانظر كيف قرن الأمر بالإحسان إليهما بتوحيده وشكرهما بشكره. فعليك بابتغاء مرضاتهما وامتثال أمرهما ما لم يكن معصية، واجتناب نهيهما ما لم يكن طاعة واجبة، وبإيثارهما على نفسك وتقديم مهماتهما على مهماتك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليك ببر الوالدين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan hendaknya kamu melaksanakan birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Fa innahu min awjabil wajibat, maka sesungguhnya birrul walidain itu adalah bagian daripada yang terwajib daripada kewajiban-kewajiban agama. Wa iyyaka wa 'uquqahuma, dan berhati-hatilah kamu untuk durhaka kepada ayah dan ibu kamu. Fa innahu min akbaril kabair, maka sesungguhnya durhaka kepada ayah dan ibu bagian daripada dosa yang terbesar. Birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Kewajiban yang paling utama setelah mentauhidkan Allah dan setelah menegakkan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan benar-benar telah memerintahkan Allah Tuhan kamu, Allah ta'budu illah, jangan sekalian kamu semuanya menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidain, dan terhadap ayah dan ibu berbuatlah bakti kepada keduanya. Kemudian ayat tadi itu menerangkan secara terperinci bagaimana kita bersikap kepada ayah dan ibu kita. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, jika telah sampai ke usia lanjut ahaduhuma, salah satu di antara ayah dan ibu, aw kilahuma atau dua-duanya. Kalau umurnya udah tua, biasanya semakin cerewet mungkin, semakin tersinggung mungkin, semakin banyak permintaan mungkin, semakin banyak biaya mungkin. Fala taqullahuma uffin, jangan kamu ucapkan kepada ayah dan ibu kamu kalimat yang tidak pantas, yang membuat jengkel, yang membuat kesel hati, walaupun itu kalimat pendek. Aduh, wah, wah, misalnya, itu semuanya jangan kamu ucapkan. Ya, terus. Jadi seperti pegawai kalau diperintahkan oleh atasan jadi seperti polisi, kalau diperintahkan oleh komandan siapa? Siapa? Siap, terus siap. Kalau ada misalnya polisi diperintahkan oleh komandannya, waduh, langsung dihukum itu. Kalau ada pegawai misalnya diperintahkan oleh atasannya, wah, langsung diskors atau dipecat itu. Jangan kamu ucapkan kalimat uff terhadap ayah dan ibu kamu. Walatan harhuma, jangan kamu membentak-bentak suara lirih, suara sopan, suara yang penuh penghormatan. Walatan harhuma. Wagullahuma gaulan karima, ucapkanlah terhadap ayah dan ibu kamu ucapan yang mulia. Ucapan mulia. Anda lihat bagaimana pegawai kepada atasannya. Dikit-dikit minta maaf. Maaf Pak, tadi ada tamu yang mencari Bapak. Maaf, ini ada surat untuk Bapak. Enggak punya salam, minta maaf terus. Kenapa? Itu bagian gaul karim. Itu bagian ucapan mulia, ucapan penghormatan terhadap orang tua yang banyak kamu tadi itu memberikan ucapan-ucapan penghormatan. Wagullahuma gaulan karima. Kemarin sudah diterangkan termasuk bagian ucapan yang mulia tadi itu adalah nyatakan kamu cinta sama orang tua kamu. Ceritakan kebaikan orang tua kamu. Alhamdulillah, ini karena perhatian ayah saya yang membiayai biaya saya, membiayai pendidikan saya sampai saya sukses, sampai saya berhasil. Ceritakan. Ibu saya alhamdulillah bagaimana merawat saya, selalu memotivasi saya, selalu mendukung saya. Ceritakan. Jangan nanti Allah yahdi walidi, Allah yahdi walidi. Jangan nanti orang tua dikritik malah. Ucapkan kepada orang tua kamu ucapan yang penuh penghormatan. Waqfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkan untuk ayah dan ibu kamu sayap kehinaan. Menghina diri itu enggak benar. Terhadap orang kaya menghina diri enggak benar. Terhadap pejabat menghinakan diri enggak benar. Siapa orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati orang karena hartanya, dhahaba thulutsa dini, 2/3 agamanya hilang, tipis imannya. Jangan kamu tawadhu merendahkan diri di hadapan orang karena harta. Dan jangan percaya kepada orang yang menghormati kamu karena harta kamu, maling itu. Jangan kamu merendahkan diri, menghormati diri karena jabatan. Dan jangan percaya pejabat kalau ada menghormatkan dirinya, merendahkan dirinya karena jabatan. Itu juga maling, penipu. Tapi kalau merendahkan diri di hadapan orang tua, perintah Allah. Merendahkan diri di hadapan Rasulullah, perintah Allah. Merendahkan diri di hadapan orang-orang yang soleh, itu perintah, ajaran agama. Merendahkan diri, ajaran agama. Ini waqfid lahum janahadh-dhul. Hendaknya kamu tadi itu merendahkan diri kamu tadi itu di hadapan orang tua kamu. Tapi dasarnya adalah rahmah, bukan karena takut, tapi karena kasih sayang terhadap orang tua. Karena belas kasih terhadap orang tua yang memiara kamu, yang menafkahi kamu, yang membersihkan kotoran kamu, yang memandikan kamu, yang memasakkan kamu, yang mencucikan pakaian kamu. Minar rahmah. Wa ghur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan, katakan dalam doa kamu, berdoa untuk orang tua, jangan nanti doakan diri kamu sendiri. Jangan kamu doakan diri kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, lupa ayah dan ibu. Wagul, ucapkan perintah dari Allah ini. Doakan ayah dan ibu kamu. Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati ayah dan ibu. Kama rabbayani saghira, sebagaimana ayah dan ibuku rahmat memelihara aku ketika aku kecil. Ketika anda kecil, ketika anda kecil, subhanallah, bagaimana perasaan cinta sama orang tua, orang tua kepada anak. Anak misalnya sakit, gak berak beberapa hari, ditunggu pak beraknya. Kalau udah berak, senengnya setengah mati orang tua tadi itu. Padahal kotoran ini, senengnya setengah mati. Alhamdulillah, anaknya udah berak. Alhamdulillah, udah kencing. Disyukuri. Luar biasa orang tua. Anda segede, saya dan anda segede ini pun, kalaupun kita misalnya sakit, mudah-mudahan sehat semuanya, kalaupun saya, kita ini sakit, kencing di tempat, berak di tempat, saya yakin orang tua tidak akan jijik membersihkan kotoran anda. Tapi kalau orang tua yang sakit, saya yakin anda merasa jijik membersihkan. Bayar orang untuk membersihkan, bayar orang untuk membersihkan. Karena itu gak bisa dibalas rahmatnya orang tua oleh anak. Gak akan bisa. Yang bisa membalas arhamur rahimin, yang bisa membalas yang paling rahmat. Karena itu mohonkan kepada Allah, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati ayah dan ibu. Kama rabbayani saghira, sebagaimana ayah dan ibu memelihara aku ketika aku kecil. Ini adalah bagian yang paling wajib daripada seluruh yang wajib. Perintah Allah setelah tauhid, bakti sama ayah dan ibu. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi dan tanya kepada Rasulullah, ayyul ahab, ayyul amal ahab ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Bukan salat di jamak-jamak. Bukan salat dijadikan satu hanya karena malas. Salat maghrib, isya, nanti maghribnya dicampur sama isya. Hanya karena malas, dohor asar, nanti dohornya diakhirkan ada di asar. Pakai dalil lagi, ngeracu dalilnya. Pakai dalil lagi. Udah malas sholat, pakai dalil, bawa dalil. Apalagi mengklaim ajaran ahlil bait katanya. Mana ada ajaran begitu? Dengar ini Nabi menyatakan, amalan apa yang perlu dicintai oleh Allah ya Rasul? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Salat tepat waktu itu ajaran Nabi, itu ajarannya Ahlul Bait, itu ajarannya orang soleh. Bukan malas salat digabung-gabung. Mana ada ajaran begitu adalah ajaran bagus. Tsumayun, kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya, kemudian apa setelah itu ya Rasul? Amalan apa yang paling dicintai setelah itu? Maka Nabi menyatakan, birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Lebih afdol daripada kamu bangun masjid, lebih afdol daripada kamu haji dan umrah, lebih afdol daripada kamu keliling cari berkah kemana-mana. Bapaknya udah tua macul dibiarkan. Birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasul setelah itu? Al jihad fi sabilillah, bela agama Allah. Tuh lihat. Nih kadang-kadang orang kecuci otaknya. Jihad. Tapi orang tua enggak bakti dia. Orang tua dibentak-bentak. Ngomongnya jihad kata dia. Yang dibunuh orang Islam kadang-kadang. Tuh lihat bagaimana Salat Id diledakkan dor, jihad, Allahu Akbar, bela agama katanya. Salat Jumat diledakkan dor, Allahu Akbar, ya. Kuburan orang soleh dibongkar, Allahu Akbar, jihad katanya bela agama Allah. Bawa senjata yang diberondong kaum muslimin, bela agama Allah. Bakti sama ayah dan ibu, bela agama Allah setelahnya. Bela agama Allah itu ada aturannya, ada baknya, belajar. Belajar dulu, jangan asal baca buku. Akhirnya ngawur, enggak tahu babnya, enggak tahu ilmunya. Wagala ta'ala an ishkur li wa li walidayk wa wassayna al-insana bi walidayhi. Aku wasiatkan, kata Allah, terhadap manusia untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Hamalathu ummuhu, mengandung, hamil ibunya. Tahu hamil enggak? Orang hamil itu lemah. Kadang-kadang dia harus muntah berkali-kali. Kadang-kadang dia harus merasakan sakit luar biasa, pusing, dan itu bukan satu jam, dua jam, berbulan-bulan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Lemah, semakin lemah, semakin lemah, sampai kadang-kadang jalannya aja berat. Kemudian sampai akhirnya enggak bisa jalan. Kenapa? Karena kesakitan mau melahirkan, melahirkan. Dan tidak sedikit orang tua meninggal karena mau melahirkan anaknya. Menumpahkan darah. Luar biasa. Diceritakan oleh Allah, nih lihat ibu kamu yang mengandung kamu. Mengandungnya dia dengan lemah, dipertahankan karena cinta sama anak. Melahirkan terus dia usahakan. Yang penting anak saya selamat, walaupun dia sakit. Terus, apakah selesai tugas orang tua? Wa fisaluhu fi amin. Bahkan menyusui-menyusui sampai kadang-kadang 2 tahun, saudara. Baik disusui oleh ibunya maupun selalu membuatkan susu si ibu tadi itu. Merawat itu anak, orang tua juga begitu. Yang laki bekerja, kadang-kadang mancal. Kadang-kadang macul, kadang-kadang membawa beban yang berat. Bukan untuk dinikmati sama dia. Kenapa? Anak di rumah menunggu susu. Biaya. Wa fisaluhu fi amin. 2 tahun cibaku. Inti jam 2 malam kalau lapar cukup. Inti menangis. Kamu nangis, orang tua yang baru tidur bangun buatkan. Coba kalau orang tua yang nangis, tutup telinga. Enggak mungkin. Baru makan anak berak di mukanya dia. Berhenti, ceboki dulu anaknya, disucikan dulu anaknya. Wa fisaluhu fi amin. Setelah Allah sebutkan itu semuanya begitu besar daripada orang tua tadi itu, alishkurli wali walidek, syukur kepada aku karena aku yang menciptakan kamu, kata Allah, wali walidek dan ayah dan ibu kamu karena menjadi sabab kamu diciptakan oleh Allah. Emangnya kamu lahir dari pohon? Dari kayu? Langsung muncul dari bumi? Ibu kamu yang mengandung, ibu kamu yang melahirkan, ayah kamu yang membiayai kamu. Anishkurli waliwalidek ilayyal masir. Kemudian Allah menutup ayat tadi itu, kepada aku nanti kamu akan kembali bertanggung jawab bakti kamu, durhaka kamu, menyenangkan orang tua, membuat susah orang tua, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan orang, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah. Fandur. Perhatikan. Kaifa garana al-amra bil ma'bil ihsan ilayhi ma bi tauhidih. Wa syukrahuma bi syukrih. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan al-ihsan ilal walidain, berbakti kepada ayah dan ibu, digandengkan dengan langsung dengan tauhidnya, langsung digandengkan dengan tauhid. Allah ta'budu illa iya, jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini, dan terhadap ayah dan ibu ihsanah, bersikaplah bakti. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mensyukuri orang tua setelah mensyukurinya. Anishkurli wali walidek, syukur kepada aku dan syukur kepada ayah dan ibumu. Coba Anda pernah enggak setiap kamu mendapatkan nikmat dari Allah, Anda syukur kepada Allah, alhamdulillah saya syukur ya Allah, diberi nikmat, diberi makan, diberi minum. Hah? Pernah kepada orang tua, terima kasih abah dan ibu, Anda sudah membiayai aku untuk hidup ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Pernah? Ashkuruka ya abi, saya terima kasih ayah, saya terima kasih ibu. Cium tangan ayah, cium tangan ibu, ini berkat ayah dan ibu. Pernah? Ente merasa sukses dengan diri sendiri kan? Kamu yang jadi profesor, kamu yang jadi dokter, kamu yang jadi jenderal, kamu jadi itu, kamu siapa yang biayai? Siapa yang merawat kamu? Kalau enggak ada yang merawat, mungkin kamu jadi gelandangan di tengah jalan. Siapa? Berpuluh-puluh tahun siapa? Karena itu, uskurli wali-walidek, syukur kepada ayah dan ayah, syukur kepada Allah dan ayah dan ibu kamu. Syukur, tampakkan syukur itu. Jangan syukur ditutup-tutupin. Sakit ngomong ente. Seneng gak pernah ngomong. Kalau dapat duit ngomong. Nih ayah, nih ibu, alhamdulillah. Berkat usaha ayah dan ibu, alhamdulillah dapat untung 50 juta. Untuk apa ya? Untuk apa bu? Ingin haji. Haji kan? Jangan utang. Abah utang sama anak sekian. Ibu utang sama saya sekian. Haji? Utang. Ini kah bakti? Hati-hati. Gak berkah, gak berkah nanti. Hah? Fa'alaika bibtigha'i mardhatihima. Maka hendaknya kamu berusaha untuk menggapai, mencari ridha ayah dan ibu. Cari ridha ayah dan ibu. Karena ridhanya Allah ada di ridha ayah dan ibu. Marahnya Allah ada di marah ayah dan ibu. Dalam satu hadis qudsi, man asbaha murdiyan li musqitan li walidayh fa'ana anhu sakhit. Siapa orang yang dia berusaha membuat aku ridha, kata Allah, di malam hari dia qiyamul lail, membuat Allah ridha, wirid dibaca, musqitan li walidayh, tapi membuat marah ayah dan ibu, fa'ana anhu sakhit, maka aku tidak ridha kepada orang itu. Aku akan murka kepada orang itu. Allah gak pernah membutuhkan daripada sholat kita, zikir kita, ayah dan ibu yang mengharap zikir kita, bakti kita, kebaikan kita. Wa imtithal amrihima malam yakun ma'siyah. Hendaknya kamu dari itu patuh terhadap ayah dan ibu kamu, semenjak bukan urusan maksiat. Tapi urusan maksiat gak bisa. Kenapa? Durhaka sama Allah. Durhaka sama Allah. Hah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka wa wassayna al-insana biwalidayhi husna." Aku wasiatkan terhadap manusia, terhadap ayah dan ibunya, untuk berbakti. Wa in jahadaka, kalau ada usaha dari ayah dan ibu litusyrika bima laysa laka bihi ilm, untuk kamu tadi itu mensyirikkan aku, kata Allah, yang kamu tidak mengetahui, yang kamu tidak paham, diajarkan untuk melakukan penentangan terhadap Tuhan. Fala tuti'huma, jangan patuh terhadap ayah dan ibu kamu. Semenjak di situ ada usaha untuk bermaksiat kepada Allah, mensyirikkan Allah, mengkufurkan Allah, melakukan pelanggaran terhadap ajaran Allah. Fala tuti'huma, jangan patuh terhadap ayah dan ibu. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, enggak ada taat kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita tetap berbakti. Wasahibuma fid dunya ma'rufa, kamu tetap harus bersikap baik terhadap orang tua, sekalipun orang tua kamu itu begitu. Misal orang tuanya seneng nyanyi, anak tahu ini gak benar, Anda tetap mengingatkan orang tua, tapi Anda tetap harus hormat kepada orang tu, orang tua. Wasahibuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun ayah dan ibu bukan muslim, Anda menjadi orang muslim, tetap Anda berbakti. Tapi fid dunya, itu di dunia. Kalau udah mati, selesai tugas Anda. Kalau orang tua beriman, setelah mati pun Anda harus berbakti. Nanti akan diperinci cara-cara berbakti. Wajtinab nahihima, dan hendaknya kamu tadi itu menghindar daripada larangan ayah dan ibu. Malam yakun ta'ah wajibah, semenjak bukan menjadi taat yang wajib. Seorang perempuan wajib menutup aurat. Ayah dan ibu menyatakan, buka nak, saya enggak senang. Jangan diturut, tapi tetap Anda sopan. Maaf pak, ini perintah Allah, saya tidak berani untuk membuka karena Allah akan marah. Saya enggak ridho. Tetap Anda diridhoi oleh Allah. Tapi tetap jangan berubah, Anda menjadi jengkel, enggak mau salaman, enggak mau nyapa, hati-hati. Enggak boleh. Yaitu ujian kamu berarti. Ujian enggak? Ujian kamu. Kalau itu perbuatan yang sunnah, enggak ada masalah. Ditinggalkan yang sunnah. Kenapa? Birrul walidain wajib hukumnya. Tinggalkan yang sunnah untuk birrul walidain. Sholat misalnya. Kalau saya sholat, ibu saya ini sakit, ibu saya ini sakit, tidak mau ditinggal. Kalau saya sholat, ibu saya marah. Sholat sunnah misalnya. Bukan sholat wajib. Tinggalkan sholat sunnah. Nunggu ibu. Kalau kamu tadi itu dilarang dalam perbuatan yang sunnah, nurut sama orang tua. Tapi kalau kamu tadi itu adalah dilarang untuk melakukan yang wajib, Anda laksanakan yang wajib. Wa bi'itharihima ala nafsik, hendaknya kamu lebih mementingkan ayah dan ibu kamu daripada diri kamu. Ali Zainal Abidin belum pernah selama umurnya beliau itu makan sama ayah dan ibu, makan sama ibunya. Ditanya, kenapa kamu gak pernah makan sama ibu kamu? Aku khawatir kalau aku makan sama ibu, aku mendahului ibu saya, mengambil ikannya mendahului, mengambil tempenya mendahului, makannya mendahului. Mendahului ini dia menganggap saya berarti kurang ajar sama orang tua, kurang sopan terhadap orang tua. Jadi dia makan setelah orang tuanya makan, bekasnya orang tua dimakan. Beliau menyatakan, belum pernah selama aku hidup bersama ibuku menyaksikan punggung ibuku. Belum pernah ibuku selama hidupku selama hidupnya menyaksikan punggungku. Artinya belum pernah dia membelakangi ibunya. Kalau dia hadapan ibunya, dia selalu tidak mau berpaling. Kalaupun dia mau keluar, mundur. Enggak kelihatan, baru dia berpaling. Sopannya luar biasa sama orang tua. Sekarang ngentut ngarep orang tua. Rokokan mukanya orang tua. Jedas-jedus. Orang dulu enggak begitu, orang-orang hebat itu enggak begitu bakti sama orang tua. Wa taqdim muhimmatihi ma'ala muhimmatik, dan mendahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan diri kamu. Cobalah kamu lihat keadaan orang tua kamu. Jangan istri lebih dipentingkan daripada ayah dan ibu. Hati-hati. Sebetulnya panjang lebar yang akan kita terangkan. Tapi yang jelas, itu semuanya adalah merupakan satu gambaran bagaimana kedudukan daripada kedua orang tua dalam agama Islam. Bakti pak, bakti sama ibu, bakti sama ayah, ya. Doakan setiap saatnya. Nah, jangan sampai mengecewakan mereka. Ya. Jangan sampai mengecewakan mereka. Baru balik udah langsung buat kecewa orang tua. Teler, mabuk, narkoba, zina. Belum lagi nanti ngambil harta orang tua. La haula wala quwwata illa billah. Nanti inti lihat. Al birru salaf, kata Nabi. Hati-hati loh, bakti itu utang. Bakti itu utang, artinya nanti akan dibayar kamu oleh anakmu, akan bakti sama kamu. Durhaka juga utang. Nanti kamu akan diperlakukan durhaka oleh anak kamu nanti. Hati-hati. Hah? Jangan kamu anggap enteng. Akan dibalas oleh Allah. Bagaimana sakitnya hati kamu ketika anak kamu menjadi anak-anak yang durhaka kepada kamu nantinya. Hah? Na'udzubillah minzalik. Koreksi diri. Koreksi diri. Bagaimana baktinya saya, perhatian saya sama ayah dan ibu nanti akan terjadi kepada anak kamu, kepada kamu nantinya. Tampakkan kamu bagaimana menghormati orang tua kamu di hadapan anak-anak kamu, supaya nanti satu saat anak kamu akan mengingat dan berbakti kepada kamu. Hadirin sekalian rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, melengkapi daripada ucapan yang saya pernah terangkan pada minggu yang lalu, saya minta kepada pemerintah untuk menertibkan di Pasuruan yang menyatakan kota santri, supaya jangan gampang-gampang memberikan izin di kota santri ini hal-hal yang tidak mendukung akhlak daripada penduduk Pasuruan. Mana mungkin kota santri kafenya telereran ada di mana-mana. Kota koboi, bukan kota santri itu namanya. Karena itu perhatikan baik-baik. Saya minta kerjasama itu bukan hanya sekedar kita duduk bersama berzikir atau ada di hall atau di satu majelis. Kerjasama juga bagaimana untuk mengembalikan akhlaknya warga Pasuruan yang tidak baik menjadi baik. Kerjasama itu bagaimana anak-anak muda tadi itu yang ada di kafe-kafe tadi itu, yang dia tadi itu mungkin berpacaran, dia bertobat menjadi orang anak-anak yang soleh. Itu juga termasuk bagian kerjasama. Jadi kerjasama bukan hanya membuat kebaikan, tapi juga memberantas kebatilan. Nggak mungkin kita akan bergerak. Kalau kita bergerak, dikatakan anarkis nanti. Karena itu, yang sudah diizini, kontrol baik-baik. Jangan-jangan di situ adalah dibuat untuk remang-remang, prostitusi, transaksi narkoba. Yang belum diizini, ojo gampang-gampang izini. Saya minta betul-betul, ayo kita kerjasama. Kita tingkatkan. Sekali lagi saya ingatkan, saya akan tetap kontrol, ya, saya akan tetap kontrol. Saya tidak peduli apakah dia orang Arab atau bukan orang Arab, apakah dia Sayyid atau bukan Sayyid, saya tidak peduli. Saya ingin Pasuruan tetap menjadi kota santri yang dikawal dari dulu oleh orang-orang soleh. Anda lihat yang mengawal Pasuruan ini nggak gampang, saudara. Ente lihat bagaimana sejarahnya. Allah Habib Hadi bin Salim, Syuh Bakar bin Salim, Baslaga, kemudian Bagede, kemudian Habib Alwi, Habib Ja'far, kemudian Kiai itu, Kiai ini. Luar biasa Pasuruan, alhamdulillah. Masa akan dijadikan kota begini? Karena itu ayo kita betul-betul cermati ini semuanya. Harapan kita semuanya Pasuruan adalah aman. yang hidup ada di Pasuruan, akhlaknya akan mulia, akan bagus, punya ilmu agama, ahli sholat, ahli zikir, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan Anda, wahai pejabat, kalau berusaha ke sana, Anda menjadi pejabat kebanggaan kami dunia sampai akhirat, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah mereka semuanya bisa bekerja sama juga, bukan hanya dalam berpartisipasi untuk kebaikan, tapi juga memberantas kebatilan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.